agar sholat di belakangnya min junubillahi ma la yura tarafahu, para tentara-tentara Allah yang tidak dapat dilihat dua ujungnya. Maka di sini dikatakan, pertama, apabila dia sholat dengan hanya qomat, kemudian apabila dia sholat dengan adzan dan iqamah, menunjukkan bahwasanya adzan ketika dia bersendirian tidak sampai wajib, tetapi termasuk sunnah dan keutamanya sangat besar, sebagaimana telah disebutkan hadis-hadisnya kemarin, yaitu setiap yang mendengarnya akan menjadi saksi baginya berhari kiamat. Apakah manusia, jin, batu-batuan, pepohonan, apapun, yang mendengarkan azannya akan menjadi saksi baginya berhari kiamat. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya azan dan iqamah itu wajib, yang pertama, hadis Malik bin Al-Khuwairid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababan." Kami pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu kami adalah syababan, para pemuda, mutaqaribuna, yang berdekatan umurnya. Jadi ceritanya ada sekelompok pemuda dari satu kaum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Faqamna 'indahu 20 yawman aw laylatan. 20 yawman wa laylatan. Maka kami tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang penyayang dan lembut. Falamma dhanna anna qad istaqayna ahlana aw qad istaqna sa'alana amman tarakna ba'dana. Maka ketika beliau mengira kita telah kangen dengan keluarga kami, beliau menanyakan kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan. Fa'adbarna, maka kami pun mengabarkannya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji'u ila ahlikum." Kembalilah kalian kepada keluarga-keluarga kalian. "Fa'aqimu fihim wa'allimuhum." Lalu tinggallah bersama mereka dan ajarkanlah mereka. "Wa'muruhum," dan perintahkan mereka. "Wadhkura asya' ahfadhuha aw la ahfadhuha." Dan beliau menyebutkan beberapa pesan-pesan, ada yang aku hafal dan ada yang tidak aku hafal. Lalu kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wathallu kama ra'aytumuni usalli." Dan salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Ini potongan hadis ini terkenal, inilah kelengkapannya. Hadis Malik bin Al-Khuwairid di dalam Sahih Al-Bukhari. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'idha hadaratis salat, fa'yu'adzim lakum ahadukum waliyahumakum akbarukum." Maka apabila telah datang waktu sholat, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan menjadi imam orang yang paling tua di antara kalian. Karena mereka sama ilmunya, belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 hari 20 malam, maka yang menjadi imam adalah yang paling tua. Kalau tidak, yang paling berilmu. Baik. Ini yang menjadi syarat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'idha hadratis salat, fa'yu'adzim lakum ahadukum." Maka apabila telah datang waktu salat, hendaklah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Ini berita menunjukkan wajibnya mengumandangkan azan. Baik. Hadis yang kedua, hadis Amr bin Salam, juga dalam riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dalam hadis yang panjang, di dalamnya terdapat, "Sallu salat kada fi hini kada wa sallu kada fi hini kada." Salatlah waktu, salatlah dengan salat ini di waktu ini, salatlah dengan salat ini di waktu ini. Ini diajarkan satu persatu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza hadaratis salat falyu'adzin ahadukum waliyakunnakum aktsarukum Qur'an." Maka apabila telah datang waktu sholat, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang paling banyak menghafal Qur'an menjadi imam kalian. Baik. Jadi di sini juga ada perintah untuk mengumandangkan azan. maka menunjukkan bahwasannya azan itu wajib. Baik, ini cukup dua dalil menunjukkan azan itu wajib dan ijma ulama. Demikian pula dikatakan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyerang suatu kaum atau suatu kampung sampai beliau menunggu waktu fajar. Apabila beliau mendengar azan, maka beliau menahan serangannya. Apabila beliau tidak mendengar azan, maka beliau akan menyerang secara tiba-tiba. Bahkan kata sebagian fuqaha, walaupun mereka sholat tetapi tidak melakukan azan dan iqamah, maka ini termasuk perkara yang membolehkan mereka diperangi, yang membolehkan mereka diperangi. Baik, maka ini juga menunjukkan azan itu wajib, sehingga apa namanya membolehkan mereka itu diperangi. Baik, dan tadi kita bahas pada pelajaran di radio kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, istibahatul muharram la yakunu illa li iqamatil wajibin. Membolehkan yang haram itu tidak terjadi kecuali untuk menegakkan suatu kewajiban. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyerang seseorang atau suatu kampung, suatu kaum karena mereka meninggalkan azan, menunjukkan bahwasannya azan itu wajib. Baik, ini apa ini? Jelas, bahkan ijma ulama. Kemudian mukaddimah yang berikutnya, sifatul azan wal iqamah, tentang sifat azan dan iqamah. Ada dua sifat azan dan iqamah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sifat yang pertama, azan dengan 15 kalimat. 15 kalimat. Dan iqamah dengan 11 kalimat. Iqamah dengan 11 kalimat. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, sebagaimana yang telah kita baca kemarin, yaitu tentang kisah mimpi beliau dan juga sesuai dengan mimpi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan ditetapkan atau dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan 15 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 8. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, 10. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, berapa? 12. Allahu akbar, Allahu akbar, 14. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah, jadi 15. Ini sifat azan yang pertama. Ada pun sifat iqamah yang disebutkan dalam hadis yang sama, hadis Abdullah bin Zaid, dan sesuai dengan juga mimpi Umar bin Khattab dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi perlu kita tekankan, ini mimpi yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan oleh beliau. Jadi tidak bisa seorang menolak hadis ini, dan orang-orang akhlani yang mengatakan ini hadis mimpi tidak bisa dijadikan dalil, padahal bukan itu dalilnya. Tetapi dalilnya adalah takrir penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada lafaz iqamah disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid 11 kalimat. 11 kalimat dengan ifrad jami'i kalimatiha illa takbirul awal wa takbirul akhir wa qad qamat as-salat. 11 kalimat dengan mengifradkan, yakni satu kali dibaca satu kali seluruh kalimat kecuali tiga, kecuali tiga kalimat dibaca dua kali. Seluruh kalimat dibaca satu kali kecuali tiga kalimat dibaca dua kali, yaitu takbir yang pertama, takbir yang kedua, dan qada qamatish shalah. Jadi semuanya jadi shalah. Baik, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar dua kali, ya. Jelas dalam hadis yang dibaca satu kali saja. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, ini dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar dua kali. La ilaha illallah satu kali. Jadi ini sifat iqamah dalam hadis Abdullah bin Zaid, semuanya dibaca satu kali kecuali tiga. Allahu akbar yang pertama dibaca dua kali, Allahu akbar yang terakhir dibaca dua kali, dan qada qamatish shalah juga dibaca dua kali. Jadi sekali lagi salah kalau mengatakan atau kalau hanya melafazkan Allahu Akbar satu kali, baik di awal maupun di akhirnya. Baik, ini dari yang pertama. Dari yang kedua, dalam hadis Abu Mahdzurah, dalam hadis Abu Mahdzurah, dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud nomor 474. Disebutkan di situ sifat azan wal iqamah. Sifat azan terdiri dari 19 kalimat. Bitarji'i asyhadatain, dengan mengulang kembali asyhadatain. Dengan mengulang kembali asyhadatain. Baik. Jadi kalau tadi berapa? Berapa kalimat? Yang pertama 15. Asyhadatain itu kan 4 kalimat. Syahadat an la ilaha illallah 4 kalimat, 2 kalimat. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah 2 kalimat. Berarti 4. Nah ini diulang. Berarti tambah 4 jadi berapa? 19. Ini yang disebutkan dalam hadis Al-Mahdzurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya azan 19 kalimat, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi selesaikan dua kalimat syahadat, kemudian diulang kembali. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi 19 kalimat dengan mengulang syahadatain. Dan disunnahkan kadang-kadang syahadatain, 4 syahadatain yang pertama itu dibaca pelan, kemudian yang kedua dikeraskan. Jadi yang keras kalau begitu hanya 15 kalimat. Tapi ini kadang-kadang. Seperti juga dalam riwayat yang lain dari Abu Mahdzurah. Riwayat yang lain dari Abu Mahdzurah, Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya azan. Beliau bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tarfa'u biha sawtak, engkau angkat suaramu ketika mengucapkan, yakni 4 takbir yang pertama. Tsumma taqul, kemudian engkau katakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tahfazu biha sawtak, engkau pelankan suara, engkau pelankan suara. Jadi 2 syahadatain yang pertama dibelangkan suaranya. Tsumma tarfa'u sawtak li syahadah, kemudian engkau angkat lagi suaramu dengan syahadat itu, yaitu engkau ucapkan lagi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Lalu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, fa in kana shalatu subhi qulta, maka apabila salat subuh maka engkau katakan as-salatu khairu minan nawm, as-salatu khairu minan nawm. Lalu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baik. Makanya dari kadang-kadang 4 syahadat itu, 2 kalimat syahadat yang pertama, yakni 4 kalimat itu dipelankan suaranya. Nanti yang kedua baru dikeraskan. Baik. Dan ini sunnah dilakukan. Dan ini sunnah yang ditinggalkan. Sunnah mahjura, sunnah yang ditinggalkan. Dan Syekh Al-Zaymin rahimahullah, demikian pula Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya menasihatkan, apabila kita dapati ada at-tanawwu', yakni jenis-jenis atau macam-macam bacaan-bacaan atau sunnah-sunnah dalam satu amalan, maka sunnah juga kita lakukan yang ini kadang-kadang, yang itu kadang-kadang. Seperti dua istilah, itu kan banyak. Kadang-kadang kita membaca Allahu Akbar kadiran, kadang-kadang kita membaca Allahumma ra'id baini. Ini yang disunnahkan. Jangan hanya satu lafaz, karena itu akan membawa pada ditinggalkannya sunnah tersebut. Baik. Ini lafaz adanya. Ada pun lafaz iqamahnya dalam hadis yang sama, hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah iqamah dengan 17 kalimat. diterbitkan takbir dengan mengucapkan takbir 4 kali. Kalau biasanya 2 kali, ini 4 kali pada takbir yang pertama. Wa tasmiyatu jami'il kalimat, dan mengucapkan seluruh kalimat 2 kali. Illa al-kalimah al-akhirah la ilaha illallah. Kecuali kalimat yang terakhir yaitu la ilaha illallah 1 kali. Jadi ini sama dengan, hampir sama dengan azan, kecuali ada tambahan kalimat pada qamatish shalah. Hampir sama dengan azan pada hadis Abu Hurairah, yaitu 15 kalimat. Di sini menjadi 17 dengan tambahan pada qamatish shalah, pada qamatish shalah. Saya ulangi, iqamah, sifat iqamah dalam hadis Abu Hurairah 17 kalimat dengan takbir yang pertama 4 kali dan seluruh kalimat diucapkan 2 kali kecuali kalimat la ilaha illallah. Jadi persis seperti azan dalam hadis Abdullah bin Zaid atau dalam azan yang sering kita ucapkan, kecuali ada tambahan terkamah di salam. Disebutkan lafaznya dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi ada riwayat qamat yang seperti ini. Jadi persis seperti azan, tidak ada bedanya kecuali ada tambahan qamatish shalah, qad qamatish shalah. Dan sekali lagi, ini sunnah diamalkan kadang yang ini, kadang yang itu. Kecuali apabila ada suatu mudharat yang lebih besar apabila kita amalkan. Misalkan masyarakat awam yang tidak mengerti sunnah tersebut, maka itu tidak pelaksanaannya sampai mereka betul-betul paham. Baik. Ini beberapa mukaddimah sebelum kita membahas kitab Ad-Durarul Jahiliyah. Kita cukupkan. Kemudian insyaallah taala kita akan membahas permasalahan salatul khusuf wal khusuf, karena banyak pertanyaan yang masuk baik melalui radio maupun secara langsung, dan katanya pada malam hari ini awalnya akan ada gerhana bulan. Jam berapa katanya? Hah? Jam berapa? Dengar saya. Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk tentang tata cara sholat gerhana matahari dan bulan, salatul khusuf, gerhana matahari atau al-khusuf, gerhana bulan, al-khusuf, al-khusuf. Baik. Adapun tentang hukum salat gerhana, jumhurul ulama berpendapat sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, menukil adanya ijma', tapi tidak benar. Yang benar ulama khilaf, sebagian ulama berpendapat wajib, seperti Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Abu Awana, dan para ulama Hanafiyah. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya berpendapat wajib, dan ini pendapat yang kuat. Bahkan pendapat yang kuat hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil yang ada. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat wajib berdasarkan dalil-dalil yang ada berupa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat gerhana. Dan ini juga pendapat Asy-Syaukani dalam Athailul Jarrah, demikian pula Siddiq Hasan Khan dalam Ar-Rawdah An-Nabiyyah. Yani mewajibkan salat gerhana. Dan ini yang rajih. Baik. Adapun tata cara salat gerhana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam As-Sahihain. Beliau mengatakan, khasafatu syams fi hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi gerhana matahari di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja ila al-masjid. Lalu beliau keluar ke masjid. Fasaffa an-nas wara'ahu fakabbar. Lalu beliau merapikan saf manusia di belakangnya, lalu beliau berkata. Dikatakan tadi fakharaja ila al-masjid, maka beliau keluar ke masjid menunjukkan salat gerhana itu di masjid. Tetapi Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat itu bukan suatu kewajiban kalau seorang salat di rumahnya, tidak mengapa, berdasarkan Keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytumha faqzaru ila shalah. Apabila kalian melihatnya, maka hendaklah kalian bersegera melakukan salat. Beliau tidak mengatakan faqzaru ila salati fil masjid, tetapi umum. Baik. Lanjut hadis Aisyah, fa qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawila. Sebelumnya juga tidak ada dari perkataan Syekh Al-Uthaymin rahimahullah, tidak ada syarat yang mengharuskan dilakukan secara berjamaah. Kalau seorang melakukan sendiri, tidak mengapa, tapi tentunya yang lebih afdal dilakukan berjamaah. Maka tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawila. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat ini bacaan yang panjang. Setelah Al-Fatihah, beliau membaca surat yang panjang. Tsumma kabbara wa raka'a ruku'an tawila. Kemudian beliau bertakbir lalu ruku dengan ruku yang panjang. Jadi rukunya juga panjang. Tsumma qala sami'allahu liman hamidah. Kemudian beliau bangkit dari ruku dengan membaca sami'allahu liman hamidah, faqama wa lam yasjud. Lalu beliau melanjutkan berdirinya dan tidak sujud. Wa qara'a qira'atan tawilah. Dan beliau kembali membaca dengan bacaan yang panjang. Beliau kembali membaca yakni Al-Fatihah, kemudian membaca lagi bacaan yang panjang. Baik. Jadi setelah rukuk, beliau bangkit dari rukuk, kemudian melanjutkan kembali membaca. Hiya adna min al-qira'atil ula. Dengan bacaan yang lebih rendah atau lebih pendek dari bacaan yang pertama. Tsumma kabbara wa raka'a ruku'an tawila. Kemudian beliau bertakbir lagi dan rukuk dengan rukuk yang panjang. Jadi rukuknya dua kali dan bacaannya dua kali. Jadi berbeda, ini yang membedakan dengan salat yang biasanya. Wa huwa adna min ar-ruku'il awwal. Dan ruku' yang kedua ini lebih pendek daripada ruku' yang pertama. Tsumma qala sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Kemudian beliau mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Tsumma sajada. Kemudian beliau sujud. Tsumma qala fi raka'atil akhirah, raka'atil akhirah mithla dhalik. Kemudian beliau melakukan pada rakaat yang terakhir, yakni rakaat yang kedua, seperti itu. Fastakmala arba'a raka'atin fi arba'i sajadat. Maka beliau menyempurnakan 4 rukuk dalam 4 sujud. Baik, jadi 2 rakaat dengan 4 rukuk dan sujudnya seperti biasa tetap 4. Jadi rukuknya saja yang membedakan dan juga bacaan. Panjalla bisyam qabla an yanfalika. Maka matahari kemudian menjadi terang, yakni selesai gerhananya sebelum beliau selesai salat. Tsumma qama fa athna 'ala Allahi bima huwa ahlu. Kemudian beliau bangkit berdiri lalu beliau memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ini beliau berkhutbah, huma ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani li mawdi ahadin wa la li hayatihi. Tidaklah keduanya terjadi gerhana karena kematian seseorang, tidak pula karena dilahirkannya seseorang. Karena waktu itu ada yang menyangka gerhana terjadi karena meninggalnya Ibrahim, putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan, gerhana itu terjadi bukan karena ada orang besar yang mau lahir atau orang besar yang meninggal dunia, tidak. Tetapi dia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sebutkan dalam riwayat yang lain, yukhawwifullahu biha, yukhawwifullahu bihima ibadahu. Yang dengan keduanya Allah Subhanahu wa taala memperpakuti hamba-hambanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytumuha fadza'u ila sholati. Apabila kalian melihatnya, bersegeralah untuk melakukan salat. Demikian tata cara salat gerhana. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan, yang tidak dipahami oleh banyak orang, kapan dijalankan salat gerhana? Apakah karena kita mendengar kabar dari SMS atau berita di internet atau di media massa, atau kita melihat langsung? Yang benar ketika kita melihat langsung dengan mata kepala kita. Kalau kita tidak lihat, tidak ada syariat bagi kita untuk salat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytumuha fadza'u ila shalah. Maka apabila kalian melihatnya, maka bersegeralah untuk melakukan sholat. Bersegeralah untuk melakukan sholat. Baik. Jadi yang benar, bagaimana yang dijelaskan para ulama, kalau kita melihat langsung gerhana matahari atau bulan tersebut, barulah kita diwajibkan untuk sholat. Baik. Jadi pada faedah dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah bahwasannya lebih baik dan lebih afdal apabila para ahli falak, ahli hisab telah memperkirakan akan adanya gerhana, jangan mereka beritahukan, jangan mereka umumkan. Kenapa? Karena nanti manusia tidak kaget, dia terbiasa saja, karena sudah tahu. Padahal tujuannya seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yukhawwifullahu bihima ibadahu. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan adanya gerhana itu untuk memperpakuti hamba-hambanya. Kalau sudah tahu, tidak takut lagi. Jadi lebih afdal jangan disampaikan. Tapi kalau sudah terjadi, baru kemudian diajak orang untuk sholat. Dan disunahkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah berdasarkan hadis yang sahih, untuk memanggil orang sholat dengan ucapan as-salatu jami'ah. Ini ucapan sholat gerhana, bukan ucapan sholat ini. Tidak ada azan dan tidak ada pula iqamah selain ucapan as-salatu jami'ah. Dan disunahkan imam berkhutbah menasihati manusia. Dan juga disunahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak takbir dan bersedekah. Demikian pula istighfar dan membebaskan budak apabila ada budaknya. Dalam lafaz Muslim, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifana limawti ahadin wa la lihayatihi. Keduanya tidak menjadi gerhana karena kematian seseorang, tidak pula karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aytum dzalika fad'ullah. Maka apabila kalian melihat hal tersebut, yakni gerhana, maka berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru dan bertakbirlah. Wa shollu dan salatlah. Wa tasaddaqu dan bersedekahlah. Maka yang disunahkan baik ketika terjadi atau setelahnya. Jadi memperbanyak doa, istighfar, bertakbir dan bersedekah. Baik, barangkali saja ini saya sampaikan, semoga bermanfaatnya. Wabillahi taufiq. Subhanallahi wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله. Demikian tadi penjelasan dari Ustaz Abu Dhani Sufyan berkaitan dengan prinsip yang keempat. Mudah-mudahan antum semua para pendengar Radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah dan juga yang hadir di studio Radio Dakwah Salafiyah memahami apa yang dijelaskan oleh beliau. Dan alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab yang sudah banyak pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya kami beritahukan sekali lagi bagi para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, hendaklah mengirimkan SMS-nya ke nomor 08 5353 02 03 04. Demikian mungkin. Nah, sekarang langsung saja kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di Majenang sangat bersyukur dengan adanya Radio Dakwah Salafiyah ini dan semoga selalu mengudara terus. Sejak kapan mengudara radionya ini? Tahun berapa? Nanti dijawab sama penyiarnya, Anda tidak tahu. Sekarang lagi hujan karena memang sudah musimnya. Bolehkah kita menisbatkan hujan kepada musim? Kami cuma sekedar mengabarkan ini musim hujan karena angin mengarah ke sini dan ke sana. Biasanya pada bulan ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tetapi kalau kita mengatakan hujan itu turun karena musim, atau kita disebabkan dengan niat, dengan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan tersebut, maka inilah yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Bisa termasuk syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar kalau kita yakini musim itu yang menciptakan hujan, dan syirik kecil kalau kita masih tetap meyakini Allah yang menurunkan hujan, namun kita melupakan Allah di dalam ucapan kita, dan kita disebabkan hujan itu turun sebab adanya musim. Padahal kenyataannya, terkadang sudah berlalu waktu-waktu dalam kehidupan kita,